kategori otwe. Tongsok ngari ring bingar, ngari luda urang mah lain semah. Mending ge cicing di imah. Oi, karunya ka Patimur Pradopo sebagai kapolda ngurus anak buah na ngatur jalanan anu pinu di mana-mana. Bakal boga gubernur anyar Ahmad Heriawan jeung si kaset kembaran urang waktu gede Yusuf, tapi kelah maneh tong protes heula mun ngadengkeun lagu ieu, lagu na si Gajah Perang. Da ieu mah adaptasi tina manuk kedalina Aki Sambas anu lepas entep na teras Circle K. Hey, eta toko balantak di mana-mana baru dak ora meni betah. Lain marane teh orang Sunda, karek sekali ka Jakarta ge meni balaga. Nagoran aing naha kudu make? Mana sob? Emang ngaran aing teh sobarna, bari jeung ditambahan ku bahasa gokil. Tutup poloba pisan lalaki centil. Di jalan veteran, geus nyaho sarua lalaki tapi anger keneh kalah ka di heureuyan. Kade mun naik angkot Cicaheum Ciroyong daerah di pati ukur loba copet. Neangan hape jeung dompet, alesanna pura-pura utah jeung sukuna keram. Mun papangi deui jeung nu kitu, kepret. Da urang mah urang Sunda. Gak kejati wangi-wangi sopa jagin tos di pasantren. Nuh harapin dana ayah pos polisi. Aneh coba pisan jalma resep nakring di jalan layang. Tetap poan kahanap jika nu kenapa beruang di kebon binatang. Aina loba jembatan penyeberangan. Datuk resep nyebrang di jalan. Soalnya bisa nyebrang bari ngaca di kaca mobil. Susu ganang di jarona ayah nu gelis kan dadahan. Duh, Emen. Heh, Pak Mali, Kang Emen gitu. Nya, atuh punten, nyalah. Kang Emen. Da urang mah urang Sunda. Giring bola ke gawang, ku Robi Darwis dioper ke Ajat Sudrajat. Ku Ajat dioper ke Robi, ku Robi dioper lagi ke Ajat Deui. Ku Ajat dioper deui ke Kang Robi. Nyaat tukang Robi na amak-amakan da Kang Ajat nang kacapean. Sok anangan dua anu main di lapangan. Tapi mun ayeuna aya kiper teh mah Mursadat. Sok ngadat mun bekna Maman Nova jeung nya nyoba ngajagana telat. Tim gelandang aya Lorenzo Kabanyas, Eka Ramdani, Atep jeung Hariona. Tapi eta Jenal Arif ka mana? Umban ka hareup aya Hilton Morera, Bastos diantos golna. Christian Sanes Ronaldo tapi Gonzales Langga mangga geura diasupkeun golna. Haji Umu sareng Pak Jaja Suparja tong hilap bonusna. Terakhir Kang Okang Jaya Hartono mun aya nu protes tong diwaro. Da urang mah urang Sunda. Welas asih hade basa. Sadaya ge da baraya. Da urang mah urang Sunda. Da urang mah urang Sunda. Capek.